بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuki bab yang kelima dalam Kitabus Shalah, bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk khusyuk di dalam salat, dan telah kita jelaskan makna dari khusyuk. Demikian pula anjuran bagi kaum mukminin agar mereka khusyuk di dalam salat-salat mereka, dan telah kita jelaskan pula hukum khusyuk di dalam salat, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama antara mereka yang berpendapat wajibnya khusyuk dan yang berpendapat bahwa khusyuk di dalam salat adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Dan telah kita jelaskan bahwa pendapat jumhur dari kalangan para ulama dalam hal ini yang lebih kuat. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita memulai memasuki hadis satu persatu dari hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam bab ini. Berkata Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang, ay yusalli ar-rajulu mukhtasira, seorang laki-laki salat dalam keadaan mukhtasira, dia berikhtisar di dalam salatnya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama apa yang dimaksud makna ikhtisar di dalam salat ini, dan insyaallah taala akan kita sebutkan nanti. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li muslimin, lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan makna dari hadis ini, ay yaj'ala yadahu ala khasiratihi, dia menjadikan tangannya di atas khasirahnya, yang dimaksud khasirah di pinggangnya, dia meletakkan tangannya di pinggang. khasirah adalah pinggang seseorang. Bahagian bawahnya yang biasa kalau seorang pakai sarung, di situ ada tulang yang menahan, itu namanya al-haqwu. Bahagian atasnya disebut al-khasirah, atau kita menamakannya dengan pinggang. Wa fil Bukhari an Aisyah, dan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Aisyah, نعم. وفي البخاري عن عائشة dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna dhalika fi'lul yahudi fi salatihim, bahwa meletakkan tangan di atas pinggangnya ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi di dalam salat-salat mereka. Hadis ini dari sisi kedudukannya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan sebahagiannya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu perkara yang terlarang di dalam solat, yang tidak boleh dikerjakan, yaitu apabila seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan mukhtasir. Dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan larangan yang bersifat umum untuk laki-laki dan wanita. Hanya saja disebutkan di sini ayyu shalliyar rajulu, kalau kita terjemahkan ar-rajul laki-laki. Namun maksudnya adalah hadis ini bersifat umum, siapapun, baik laki-laki maupun wanita. Sebab hukum yang disampaikan kepada laki-laki, maka yang demikian bersifat umum untuk wanita pula. Demikian pula sebaliknya, kecuali apabila ada dalil yang khusus yang menjelaskan bahwa hukum tersebut untuk laki-laki ataukah untuk wanita. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengerjakan salat dalam keadaan ikhtisar. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna al-ikhtisar ini. Berbeda-beda penafsiran para ulama dalam menjelaskan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ikhtisar adalah salat sambil memakai tongkat, lalu kita bersandar di atas tongkat tersebut. Ada lagi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ikhtisar, dia meringkas-ringkas satu surah, dia membaca pada akhirnya saja misalnya, membaca dua ayat saja misalnya. Dan ada lagi penafsiran yang lain, namun jumhur dari kalangan para ulama menafsirkan seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Maknahu bahwa yang dimaksud melaksanakan salat dalam keadaan mukhtasiran adalah meletakkan tangannya di atas pinggangnya, khasirah. Yang dimaksud khasirah adalah pinggang. bagian bawahnya sedikit. Tempat kalau kita pakai sarung, dia yang mengganjal, itu namanya al-haqwu, al-khasirah. Naam. Dan saya kira insyaAllah ta'ala, hampir tidak ada orang yang mengerjakan sholat seperti ini. Ya, meletakkan tangannya di pinggir. Ini adalah perbuatan orang-orang takabur. Modelnya orang-orang yang sombong. Naam. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hal yang seperti ini adalah merupakan perkara yang terlarang. Dan asal hukum larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah haram. Tidak diperbolehkan untuk dikerjakan di dalam salat. Sebab hadis ini menjelaskan tentang salat. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apa hikmahnya? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim mengerjakan sholat dalam keadaan kedua tangannya diletakkan di pinggang? Ada yang mengatakan karena itu adalah perbuatan orang-orang takabbur, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan syaitan. Ada lagi yang mengatakan bahwa iblis ketika dia dikeluarkan dari surga, dia turun dalam keadaan memegang, meletakkan tangannya di pinggangnya. Wallahu a'lam tentang kebenaran apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama tersebut. Namun di dalam Sahihul Bukhari yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, secara zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan illahnya, menyebutkan sebabnya, bahwa yang demikian itu meletakkan tangan di pinggang ketika sholat adalah perbuatannya orang-orang Yahudi di dalam sholat-sholat mereka. Perbuatan orang-orang Yahudi di dalam sholat-sholat mereka. Sehingga dari sini nampak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang melarang seorang muslim mengerjakan sholat dalam keadaan mukhtasir, meletakkan tangan di pinggangnya, karena tasyabbuh, disebabkan karena menyerupai perbuatan orang-orang Yahud. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperingatkan umat ini agar mereka tidak meniru dua bangsa yang mereka itu adalah merupakan motor penggeraknya orang-orang kafir, al-Yahud wa al-Nasara. Sehingga apabila mereka melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka, orang-orang Yahud atau Nasara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelisihi mereka. Tatkala kebiasaan ahlul kitab, orang-orang Yahud, apabila istri-istri mereka dalam keadaan haid, datang bulan, maka kebiasaan orang-orang Yahudi mereka mengasingkan wanita-wanita mereka tersebut. Mereka tidak mau makan bersama, mereka tidak mau duduk bersama, diasingkan. Maka ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ditanya tentang sikap seorang muslim terhadap istrinya yang dalam keadaan haid, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Silakan kalian melakukan apa saja boleh kecuali berjima, bersetubuh, yang tidak diperbolehkan dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang berlebih-lebihan dalam menyikapi wanita-wanita mereka. Demikian pula ketika sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahud Demikian pula orang-orang Majus, pada saat mereka beribadah, mereka melepaskan sendal-sendal mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, "Sallu fi ni'alikum." Hendaklah kalian salat dengan menggunakan sendal-sendal kalian. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mempraktikkan hal tersebut, di mana beliau terkadang mengerjakan salat dengan memakai sendal dan terkadang beliau melepaskannya dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahud. Demikian pula ketika sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahud mereka memakai sirwal dan mereka tidak memakai sarung, izar, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kaum muslimin, "Tasarwalu wa'taziru." Pakailah sirwal, celana yang longgar, yang tidak sempit, dan pakai pula lah sarung. Terkadang pakai yang ini dan terkadang pakai yang lainnya dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan masih banyak lagi dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam perkara-perkara ibadahnya mereka, termasuk di dalam hadis ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada umatnya agar kemudian hendaklah mereka istiqamah di atas tauhid, tidak meniru langkahnya orang-orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang sesat dari kalangan Yahud. Demikian pula dari kalangan An-Nasara, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menirunya. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyelisihi, yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa minimal hukumnya orang yang tasyabbuh, orang yang menyerupai satu kaum, menyerupai orang-orang kafir, minimal hukumnya haram. Padahal kalau kita melihat zahir dari hadis Abdullah bin Umar tersebut, maka seakan-akan memberikan isyarat kufurnya seseorang yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Dan para ulama, sebagian mereka ada yang menulis secara khusus berkenan tentang masalah ini. Termasuk di antara mereka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengarang kitab khusus yang berjudul Iqtida As-Siratil Mustaqim Fi Mukhalafati Ashabil Jahim, mengikuti petunjuk jalan yang lurus untuk menyelisihi orang-orang yang termasuk penduduk neraka dari kalangan Yahud dan Nasara. Demikian pula Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan pasal tersendiri berkenaan tentang masalah ini dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah, juga dalam kitab beliau Hijabul Mar'ati Al-Muslimah. Sehingga secara zahir bahwa ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi, sehingga kita dilarang untuk mengikuti mereka karena tasyabbuh. Namun apabila perbuatan tersebut secara urf, adat kebiasaan yang ada di sebuah tempat, bahwa meletakkan tangan di pinggang itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong, maka tidak sepantasnya kita melakukan, apakah di dalam sholat ataukah di luar sholat. Kalau memang yang demikian secara kebiasaan masyarakat, bahwa orang yang biasanya meletakkan tangannya di pinggangnya menunjukkan takabbur atau kecongkakan, kebiasaan orang-orang yang sombong, wallahu a'lam. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas bin Malik, Abu Hamzah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza quddima al-asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila dihadapkan kepada kalian al-asha', makan malam, hidangan di malam hari. Kalau pagi hari namanya sarapan, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya fatur. Kadang juga mereka menyebut subuh. Yani sesuatu yang dimakan di waktu sabah, di waktu pagi. Di siang hari mereka menyebut ghada. Adapun di malam hari maka disebut al-asya. Al-asya adalah hidangan yang disantap di malam hari. Apabila dihidangkan kepada kalian al-asya, fabda'u bihi, maka mulailah kalian dengannya. Mulailah kalian dengannya. Qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian melaksanakan salatul maghrib. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat yang lain dari hadis Aisyah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat apabila makanan telah dihidangkan. Dan tidak ada solat dalam keadaan seorang itu menahan al-akhbathan, menahan buang air besar dan buang air kecil. Hadis ini hanya menyebutkan tentang al-asya, makan malam. Sedangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan secara umum, la salata bihadrati ta'am, tidak ada solat apabila makanan telah hadir. Tidak disebutkan apakah itu makan malam ataukah makan siang atau makan pagi secara umum. Kedua riwayat ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam babul khusyu', bab anjuran untuk khusyu'. Sebagaimana hadis sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk mengerjakan salat dalam keadaan ikhtisar, meletakkan tangannya di pinggang. Beliau menyebutkan di dalam bab ini, disebabkan karena meletakkan tangan di pinggang itu menafikan kekhusyuan seseorang. Di samping itu tasyabbuh, dan juga tidak sepantasnya dikerjakan oleh seorang yang sedang mengerjakan salat. Dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan, dan itu perbuatan beliau di dalam salat-salatnya, untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya bersedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Wa'il bin Hujr, beliau menyebutkan sifat salatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara yang beliau sebutkan adalah Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam solat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hazim Sahal bin Sa'ad. Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nasu yu'marun ay yad'a ar-rajul al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Sahal bin Sa'ad menyandarkan ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam salat. Tentang masalah bersedekap ini secara rinci insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya, agar kemudian seorang lebih khusyuk dalam mengerjakan salatnya. Demikian pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini masih menjelaskan tentang masalah khusyuk, dianjurkannya untuk khusyuk di dalam salat. Sampai dalam perkara-perkara sesuatu yang dapat memalingkan seseorang itu dari khusyuknya di dalam salatnya, sehingga dianjurkan untuk menghilangkan sesuatu itu, agar kemudian ketika dia memasuki salatnya dalam keadaan dia tenang, tidak memikirkan apa-apa kecuali apa yang terdapat di dalam salatnya, konsentrasi dalam salatnya. Nah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza quddimal asya fabda'u bihi." Apabila dihadapkan kepada kalian, dihidangkan kepada kalian al asya, makan malam, maka mulailah kalian dengannya. Qabla an tusallil maghrib, sebelum kalian melaksanakan salat maghrib. Dan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan para ulama, antara mereka yang berpendapat wajibnya makan terlebih dahulu sebelum salat, dan mereka yang berpendapat sunnah. Mulailah kalian makan malam sebelum kalian melaksanakan salatul maghrib. Apakah perintah ini menunjukkan wajib ataukah sunnah? Sebelum kita membahas tentang masalah wajibnya atau sunnahnya mendahulukan makan daripada sholat, perlu kita jelaskan terlebih dahulu bahwa tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwa mendahulukan makan itu lebih afdal daripada mengerjakan salat, dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama, makanannya harus dalam keadaan hadir, telah siap dihidangkan. Ya, telah siap. Nah, tapi kalau misalnya dia hendak mengerjakan salat, makanannya baru digodok, baru diracik, ya, berapa jam lagi? Satu jam lagi, sholat dulu, ya, jangan dengan alasan ini sudah tercium baunya, walaupun tercium baunya, tapi kan belum disiapkan, belum dihidangkan. Syarat, at-ta'amu hadir, makanannya harus telah disiapkan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, quddimal asya, telah dihidangkan. Bihadrati ta'am, telah hadir makanan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ada keinginan. Kita punya selera untuk memakan makanan tersebut. Kita punya selera. Nah, artinya betul-betul ada perasaan ingin makan. Tapi kalau misalnya makanan sudah dihidangkan, ya, ternyata setelah dia melihat makanan tersebut, dia tidak selera. Nah, apakah mungkin dia tidak terbiasa makan makanan itu? Sehingga kalaupun dia sholat, dia tidak terfikirkan ke situ. Terserah orang mau habiskannya, silahkan. Nah, makanannya nasi campur pete misalnya. Dia orang tidak terbiasa makan pete. Ya. Atau kan nasi gorengnya kepedesan. Nah, sehingga dia tidak berselera untuk makan makanan tersebut, maka dianjurkan bagi dia untuk sholat. Tetap sholat lebih utama. Jadi harus ada keinginan untuk memakannya. Yang ketiga, ada kemampuan bagi dia untuk mengambil makanan tersebut. Nah, ada qudrah, baik secara syar'i ataukah secara hissi. Nah, secara syar'i atau secara hissi. Kalau misalnya sholat telah ditegakkan, sementara makanan sudah siap, tapi makanannya masih sangat panas, ya. Kalaupun dia tidak sholat, dia harus menunggu dulu, dibiarkan untuk makanannya menjadi dingin. Nah, ya, sehingga ada kemungkinan kalaupun dia tidak sholat, kemungkinan sholat selesai dalam keadaan dia belum makan. Nah, dalam kondisi seperti ini dia dianjurkan sholat terlebih dahulu. Atau misalnya hidangan sudah siap, tapi ternyata milik warung, bukan milik dia. Nah, dia cuma lewat, pengen ke masjid, sampingnya hidangan siap saji. Ya. Siang malam buka 24 jam. Nah. Ya, yakni siap terus, subhanallah. Sementara kita lewat. Nah. Apakah harus singgah? Nah, ini repot ini, setiap mau sholat singgah makan terus, akhirnya enggak sholat jamaah. Nah, ya tentunya dia mengerjakan sholat secara berjamaah. Ataukah secara syar'i, misalnya di sore hari, hidangan siap, ya sudah disiapkan di meja makan, tapi secara syar'i dia sedang berpuasa, tidak memungkinkan bagi dia, maka dalam hal ini dia harus sholat, walaupun dia lapar. Gak boleh dia mengatakan, ana tunggu maghrib sudah. Nah, kan hidangan sudah siap. Katanya, makan dulu sebelum sholat. Ya, terus antum ngapain? Nah, antum dalam keadaan berpuasa, tentunya harus menunggu sampai masuknya waktu maghrib. Harus mengerjakan sholat terlebih dahulu. Nah, harus mengerjakan sholat. Kemudian syarat yang keempat, bahwa waktu sholat masih panjang. Waktu sholat masih panjang. Nah, apabila hidangan telah siap, sementara waktu sholat tinggal sedikit, yang apabila dia mendahulukan makan, dapat menyebabkan waktu sholat keluar. Maka dalam hal ini, jumhur dari kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa tidak diperbolehkan dan tidak ada keringanan bagi dia untuk membiarkan sholat sampai keluar waktunya. Dia harus mengerjakan sholat, ya, terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia makan. Nah, maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, beberapa persyaratan yang didahulukannya makanan daripada sholat. Nah, sekarang apabila terpenuhi syarat-syarat ini, nah, makanan telah siap, dia sangat butuh untuk makan makanan tersebut, tidak ada yang mencegah dia untuk makan makanan tersebut, waktu sholat masih memungkinkan bagi dia. Nah, sekarang dianjurkan bagi dia untuk mendahulukan makanan. Ini yang telah kita sebutkan tadi. Akan tetapi, apabila terpenuhi bagi dia keempat persyaratan tersebut, sempurna bagi seorang muslim, ternyata dia lebih mendahulukan sholatnya, ya, dia mendahulukan sholatnya, apa hukum sholat yang dikerjakan? Karena secara zahir menyelisihi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan, mulailah kalian dengan makan terlebih dahulu, sebab ini merupakan udzur seseorang meninggalkan sholat jamaah. Ya, meninggalkan sholat jamaah, asal jangan menjadi kebiasaan. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila beliau sedang makan, ya, kemudian beliau mendengarkan bacaan imam beliau tidak meninggalkan makanannya sampai beliau selesai. Beliau selesaikan makanannya sampai tenang, setelah itu dia berangkat menuju sholat. Ini salah satu udzur seorang boleh meninggalkan sholatul jamaah. Nah sekarang seseorang lebih mendahulukan sholatnya, padahal terpenuhi bagi dia. Dia punya udzur untuk meninggalkan sholat karena makan, tapi dia mendahulukan sholat. Apa hukumnya? Jumhur dari kalangan para ulama mengatakan hukumnya sah, sholatnya sah. Ya, walaupun dia meninggalkan yang afdal. Dia meninggalkan yang afdal. Yang afdal bagi dia makan terlebih dahulu, kemudian setelah itu sholat. Nah, tapi ini dia menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggalkan yang afdal. Ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat mengatakan wajib hukumnya makan. Wajib hukumnya makan, tidak boleh sholat. Barang siapa yang sholat dalam keadaan terpenuhi padanya syarat-syarat ini, maka sholatnya batal. Ini pendapat sebagian mereka dari orang-orang terbelakang dari kalangan Adh-Dhahiriyah. Nah, namun pendapat ini dibantah oleh para ulama jumhur. Nah, bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ini pendapat yang ganjil. Ya, yang dahulu para ulama mereka bersepakat bahwa sholatnya sah. Bahkan sebagian para ulama menukilkan ijma', seperti Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala menukilkan ijma' bahwa sholat seorang tersebut sah. Ya, walaupun makan lebih afdal bagi dia. Nah, apa dalilnya jumhur? Sementara secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa perintah dari Nabi AS, kita selalu mengatakan asal hukum perintah itu adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkan. Kita mengatakan iya, ada dalilnya yang memalingkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Amr bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil untuk mengerjakan salat. Ini telah ditegakkan salat. Nah, sementara beliau sedang memotong daging kambing. Waktu itu ada daging yang beliau senangi, ya, diberikan kepada beliau. Beliau sedang memotong-motongnya. Nah, siap untuk dimakan. Lalu ditegakkan sholat. Dan beliau menyimpan pisau tersebut. Lalu beliau berdiri dan tidak memakan daging tersebut. Dan beliau mendahulukan sholat. Beliau mendahulukan sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan sholat daripada memakan daging, potongan daging kambing tersebut. Ya, maka hadis ini memalingkan dari kewajiban. Sehingga yang sahih dalam pendapat ini bahwa mendahulukan makanan daripada sholat adalah perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah dan tidaklah wajib hukumnya. Dan sebabnya atau hikmahnya dianjurkannya makan daripada sholat disebabkan karena apabila seorang mendahulukan sholatnya daripada makanan, dapat menghilangkan khusyuknya. Bayangkan kalau makanan yang dihidangkan tersebut adalah makanan yang dia sangat berselera untuk memakannya, ya, sangat berkeinginan untuk memakannya, namun dia tinggalkan karena untuk sholat, maka akan terfikirkan dia di dalam sholatnya, jangan-jangan dimakan kucing, ya, saya tadi lupa menutupnya, ya. Kalau kucing terlebih dahulu, aduh, rugi. Mungkin selama ini saya tidak pernah makan daging yang seperti itu. Walhasil terfikirkan oleh dia. Orang tidak makan saja sudah terfikirkan, diganggu oleh syaitan. Telah kita sebutkan dahulu hadis riwayat Imam Bukhari, syaitan yang selalu datang